sapa santri sing nakal rai sapa apa aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa alimaksiat sing kakean dosa. Pemain musik sakmene sing paling pelit Ibu Yola. Pelit kowe iki. Mok gesek dhewe, mok rungokke dhewe. Ayo njaluk lagu apa? Minta lagu apa le? Kartonyono Medhot Janji. Biyen aku sebeta suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu dan saya buka biyen wis tawante-wante ojo nganti lali kenyataannya iki suwe-suwe lak ambiar kabeh ya. Yo, flese durip yo, flese duripke. Yo, flese duripke, selawatan. Nduk, diwangi nyanyi, Nduk. Lemune. Garak. Coba semua flash dihidupkan. Ayo. Lampune patani, lampune patani. Men khusuk. Ayo. Ayo bila apa? Ditinggal rapi? Korban janji. Kecantol cawet matamu, kecantol cawet. Pengajian kecantol cawet. Ayo ditinggal rapi versi selamat ayo. Los. Los rarevel. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat sing dhuwur. Menghibur rektor-rektor. Kalau kita kan milenial, wakil rektor kolonial. Digerakkan ke arah kanan dulu, ke kanan masing-masing. Coba lampu yang tenden dimatikan saja deh. Nyepet-nyepeti moto. Lara iso mati tukang lampune tak pateni dhewe lho iku. Angkat. Coba lampunya di situ matikan, ben ketok flash HP-nya. Ayo. Ayo. Salatiga bersinar dan berselawat untuk kedamaian Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan dulu kalian ya. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni dikepui hayo rene gendang ngaji hop yang tangtung-tangtung iso apa ora apa diwale aku ngibot kowe ngaji ning kene wis ketemu rong kuncine wes wes durung ayo rene kendang ngaji selawat ya Rabbi bil Mustafa balik hop hop hop hop karmu ki piye ora gaul belas mana kaya jadilan tak tumpak tumbung blung iki piye iki mumet das gundan bukaan ngepas ke cangkeme jamaah kuwi lho. Malah ngepas ke cangkemu dhewe. Salah pesen meneh kekrek gulune. Kaget aku. Sing pas ngono lho, Bro. Aku los kok kowe rewel sih. Ayo, siap. Lah iso melodine tok ya ora apa-apa. Lara ila iso dangdutan ya ora apa-apa tapi dipaske. Lara iso yo minggat to wae. Ayo dia kan bener. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Lagune wong NU saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali Brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Come on. sing bagor saling salinda iman alam bada sali wa salinda iman alam bada Saya pernah di-tag sebuah akun. Kita buktikan lagu ini adalah wujud rasa cinta kita kepada Indonesia, betul? Kita angkat flashnya, kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. IAIN Salatiga untuk Indonesia. Bisa pernah gue rasa rasa diamplop nih. sponsor. Gua diwaca bareng-bareng. Oh, lampu urip ke meneh malah koyo uka-uka. Oh, kopi ini wis adem. Gini kan ngono tah. Kok iki viral wedang ngadem yo cangkemku lara. Masyaallah. Lek kono wae malah kaya ngene meneh. Kula lagi ngaji ning Surabaya ana wong pakai kopi mulai wonge setruk. Orang-orang makanya ini memang tua. Os boy. Monggo, Mbah. Wah, NU tenan iki. Ngopi udut. Ya Allah. Ciri NU udut. Ni'matul udut ba'da dahar. Masyaallah. Ana banser lunga ning alas ilang. Ketemu wong loro. Ketemu jin, takoni, "Kamu minta apa saya kasih?" Nomor 1. Kula senengane rabi. Wah, langsung kae bojo papat. Leboke kamar. Patang tahun. Kowe senengane apa? Oh, kula cah kafe senengane mabuk, kae botol lebok kamar patang tahun. Kowe sapa? Kula bancer. Senengane apa? Udut. Kae udut patang tahun. Bar patang tahun ditokke saka kamar. Sing bojone papat metu kok kamar kewer-kewer, Bro. Awan bengi sok bengi kelontok pokoke. Sing senengane mabuk kewer-kewer. Mbah Asam seneng rokok, metu saka kamar sehat, waras, bergas, bahat wal afiat. Jine takon, "Ngopo kok kowe sehat? Ya salahmu, jejet ninggali rokok ra menehi korek, gancuk, gancuk." Pahit cangkeme ya. Kula niku mbelani perokok, tapi kula yo ora tau ngerokok. Mbok tenang. Kula mboten nate ngerokok cilik, Mbah. Tapi kula mboten sikit kali wong rokok. Ayo. Adik-adik kincil tak takon. Iya. Kincil, kincil. Kalian kalau cari suami, cari yang rokok apa tidak? Tidak jelas kayak saya. Lagi mana tidak? Jantung saya jaga, apalagi hatimu. Iya. Wow. Codot dilawan. Ada janda di sini? Oh banyak. Wahai kalian para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Yeah. Rondo dilawan. Biar rondo pandu. Oh, kok delok aku? Wow, ngono to. Kamu jangan begitu dong lihat aku. Sorry, kita beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Iya kamu nih, harus beli kopi. Ora, woi kopi panas bro, pelit amat sih lu. Kopi panas bro, tekan subuh soalnya ini. Soalnya ini pun 4:30 atau diluk meneh berarti. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa jiwa santri saya mampu untuk berkomunikasi dengan pihak manapun, dimanapun, di tempat apapun? Saya itu masuk lokalisasi, Pak. Sejak saya kuliah semester 2. Waktu itu usia saya 19, masuk 20. Gara-gara banyak yang curhat soal kemaksiatan di Jogja, tapi tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang, Pak, ke lokalisasi. Umur 19 tahun, dan itu voltasenya baru gede-gede nih. Wow. Nama apa? Gampang kosen. Gampang kosen, sok tahu. Aku bedone karo si Mbah iki siji le. Nduk, nyilih mikmu. Ora mik kabel, mik kabel. Mik kabel. Aku bedone karo si Mbah iki siji. Ora tak contoni ben ngerti awakmu, Mbah. Ewer-ewer. Aja rewel, Mbah. Gus Miftah niku ibarat mik ngoten iki. Si Mbah kuwi. Kamu lihat apa sih? Ya, kamu pilih begini. Burung ngopi barang kok. Ada, ya. Umur baru 19 tahun. Makanya begitu kemudian saya ditanya, kenapa kok jiwa santri seperti itu? Saya didatangi sama wartawan Reuters dari UK, United Kingdom. Mereka membuat apa? Person of the month di apa namanya, untuk judul mereka di Inggris sana, pakai profil saya, wajah Islam baru yang menyenangkan. Waktu itu saya bilang toleransi seperti apa meneh, kok rewel banget lagi ngopo tak uyo ngono wes tua jilbabe ping yo ngalah. rondo woy. Ono tangis ke layung layung tangise rondo hatine bingung nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpai arang-arang aku yang ngono kaya ngono ngak-ngok-ngak-ngok jajar. Saya ditanya, apakah model di santri itu diajarkan seperti itu? Saya jawab, iya. Saya banyak membaca hadis tentang toleransi. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan siapapun dengan mengedepankan akhlaknya Rasulullah. Maka kalau kalian baca Al-Berjanji, ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Qur'an wasimatuhul hufron wayang sohulil insan wayab sahufil ihsan. Akhlaknya Rasulullah itu ya Qur'an. Makanya mohon maaf, dakwah zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi berhasil. Di mana persoalannya? Pembawa risalahnya Muhammad, risalahnya Al-Qur'an. Risalah dan pembawa risalahnya ini imbang. Lah sekarang kan ngawur, risalahnya tetap Al-Qur'an, tetapi pembawa risalahnya ngawur. Pembawa risalahnya siapa? Mbah Google. Kalian lihat YouTube itu boleh kalau fikih dakwah, tapi kalau fikih hukum jangan sekali-kali pakai YouTube. Mending YouTube. Ngomong fikih hukum kok pakai radio. Padahal yang namanya radio kuwi ana suarane ra ana wujude. Sing ana swara tanpa wujud jenenge entek. Sun sembore semiki. Mas yo ta udan jero ati. Hento jenenge makane ngamur akhire. Sing jenenge entut kuwi sifate apa? Fitnah. Sing entut sapa? Sing mambu sapa? Lah gurune entut mondoke ning ndi? Jelas Al Ma'hadus Salafiyah As-Silithiyah. Makanya banyak orang lucu, ngaji gak usah pakai guru. Langsung saja langsung kepada Kanjeng Nabi. Lah pertanyaanku gampang, ki matamu ki kapan ketemu Kanjeng Nabi? Tak kasih contoh. Tanpa guru ki medeni le. Saya ditanya sama wartawan, "Anda belajar toleransi dari mana, Dada?" Ketika Muhammad berangkat ke kota Madinah dari kota Mekah yang kita kenal dengan peristiwa Hijrah. Di kota Madinah itu kan sudah ada tokoh besar namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Anda jangan salah, walaupun namanya Abdullah dia bukan orang Islam. Makanya ketika Dedi ditanya sama wartawan, "Mas Dedi, apakah mau ganti nama?" Dia tanya sama saya, "Gus, apakah masuk Islam harus ganti nama?" "Enggak." "Enggak harus, enggak. Kalau kamu mau ganti enggak apa-apa." Sama Kiai Ma'ruf Amin ditambahi Ahmad. Jadi namanya Ahmad Dedi Corbuzier. Saya panggil Ahmad Dedi, dia bilang, "Loh, kok kayak Ahmad Dhani?" "Sing cerewet, Pak," kata Dedi. "Saya masuk Islam itu yang berat bukan Islamnya, Gus. Cangkem netizen. Karena maha benar netizen dengan segala cangkemannya." Saya bilang, "Dia tuh masuk Islam dibully di kolom Instagramnya oleh para netizen-netizen rahimakumullah itu." Saya bilang, "Santai, santai saja, Bro. Berapa yang bully kamu?" "Ini, Gus, ada 50 ribu komentar." "Wah, kopinya teko. Kok mau gede saiki cilik ngopo? Bangkrut kok panitiane?" "Oh, iki subhanallah. Mau gelasé rondo iki kimcil." "Ini kopi apa kopi susu?" "Kopi. Kalau kopi susu saya enggak mau. Kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu." Makanya lah disuguh kopi susu tak akali dok. Kopi ini tak ubi susu deh tak sekali. Los. Ya rasa mikir macem-macem. Jomblo yang gaya. Kamu tuh kasihan jadi jomblo. Tahu gak? Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangannya? Ya ampun. Milo lah, kowe pacaran mahasiswa iki santai wae, Nduk. Kowe pacaran putus kentir, goblok kok. Cintailah pacarmu cukup dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kowe malah ambiar. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Yeah. Cie. Oh ya ngono, ndelok aku karo kondo, aku tanpamu seperti siko kucing tanpa karet. Ya Allah. Jadi Dedi itu tersiksa tidak dengan Islam, tapi dengan netizen. Makanya besok tanggal 2 November ulang tahun pondok, dia mau datang, dia mau cerita. Banyak tuduhan masing-macam. Kamu santai aja, Bro. Kamu lihat komentar sama like itu mesti lebih banyak like. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, kamu harus tahu, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Itu jawabannya, Bro. Lah kowe jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Ya ini pakar percodotan sih. Salah. Dibully tok. Di mana-mana ditanya wartawan, Mas Dedi sudah sunat apa belum? Lah danjok tok kuwi. Kayak ngono dadak takoke iki lho. Akhirnya saya YouTube-an sama dia. Ada pertanyaan tuh, sudah sunat apa belum? Masa kamu gak percaya? Udah, kamu lihat sendiri. Mah, aku ngono. Uang dhuwure 2 meter ya, Nduk. Tak buka tungul ini lah ya. Modar aku. Saya bilang kalau saya itu percaya, netizen itu yang belum percaya, kamu sunat apa belum? Dia tanya sama saya, bagaimana supaya orang-orang itu percaya saya sudah sunat? Gampang, tak foto neng, kok tak postingnya aku. Jijik. Ya lah gede, lah cilik kan ngisin-ngisin nih. Kopi dulu. Kopi apa nih? Kopi sianida. Kamu tahu sianida apa? Siap nikahi janda. Ya Allah, sangit. Kayaknya gak enak ke susu. Kenapa cangkame kimchi lengi cangge-cangge-cangge. Kamu naksir ya sama aku? Iya. Iya. Sorry mbak, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Ego banget ini. Ya Allah. Kowe lungo pas aku sayang-sayangi. Ngadoh ngono wae. Aku kurang ngerti salahku dan kau campakkan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Oh, cendol dawet matamu. Begitu Kanjeng Nabi masuk kota Madinah, Abdullah bin Ubay ini tersinggung karena dia tokoh. Apa yang dia lakukan? Memprovokasi orang seantero Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjing itu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi tahu dilokke asu. Dan Kanjeng Nabi tidak marah. Maka itulah alasan kenapa saya dibilang Gus telek, saya enggak marah. Kenapa apa? Lapor ke polisi Gus? Enggak. Enggak marah dibilang Gus telek? Enggak. Kenapa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Jadilah aku diomong telek, ya lumrah wong otak kayak kebak. Ojo nesu, biasa wae. Wong didik-didik nesu kuwi berarti dolane kurang, adoh, turune kurang, bengi, koncone kurang, oke, kopine kurang, kental. Sangit susan. Kurang kental sangit pisan. Singkat cerita Kanjeng Nabi mendoakan Abdullah bin Ubay supaya mendapatkan hidayah. Anda tahu? Tetap tidak masuk Islam. Apakah doa Kanjeng Nabi mubadir? Enggak. Akhirnya anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Itulah alasan kenapa saya sabar ngopeni para PSK. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau tak PSK-nya pengen jadi PSK seumur hidup, tamune sing megah. Iso modar tamune. Napa keracunan? Napa susu kadaluarsa? Ngono ki londe kan sing jawab, Pak. Mboten kadaluarsa, Bah. Lah terus susu fragmentasi. Ya Allah, Yakul, Bro. Tapi jenengan harus paham ya. Saya itu ngomong kalau pengajian londa-londe PSK begengge, wallah. Saya ketika pengajian sama mereka tidak pernah menyebut mereka londe. Kan gak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah. Gak mungkin. Saya itu dengan purel gak pernah manggil mereka purel. Ya mbak-mbak dunia malam yang saya cintai. Kan gak enak, toh mereka bekerjanya cuma di puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Apakah pekerjaan mereka mewarnai? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaannya apa? Karaoke. Kadorok dibuka. Oke. Rong ewu seolah sahabat ini. Ya Allah. Mau kamu moto-moto aku sih, moto ki apa nih? Simba. Boleh sinya. Iki anu iki modus iki. Ben ora iso disadap karo bojone to. Napa nih? Ijolan. Engko jenengan tak kaya iPhone XS malah kaget. Ora level mbah karo jempole. Baik langsung mikir kiai ini diancuk ini. Shalawat Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu bersabar karena Kanjeng Nabi meyakini yang namanya usaha itu mohon hasil itu, mohon maaf, usaha itu akan berbanding lurus dengan hasil. Allah itu saya mengatakan begini. Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah memerintahkan kita untuk usaha. Maka fokuslah kepada usaha, enggak usah mikir hasil. Karena hasil itu urusannya Gusti Allah. Jadi santai wae, Bro. Maka saya menerapkan pola hidup saya apa? Pola ibadah kerjanya itu harus maksimalis, tapi gaya nyuwun sewu. Gaya kerjanya itu harus maksimalis, tapi gaya hidupnya harus minimalis. Kerjane maksimalis, apa meneh? Uripe minimalis, ora kaya awakmu. Gayamu maksimalis. Beda. Kuliahmu minimalis. Guayane mangkat kuliah, montoran. Aku biyen sak kelas ra duwe motor tak kandhani. Mila ora ana cah wedok sing gelem karo aku, lara atiku. Tapi saya ini sanggung-gung wong wedok kabeh nyawang aku. Lah sing isi ngaji aku ngopo? Maksudnya nyawang awakmu malah ngopang ngopi wae. Ayo Kang Dilbe kan. Aku mbiyen ki ndolak seneng karo wong wedok ditolak. Amarga aku ora duwe motor kok kere kok. aku kuliah mlaku, mangan ra kuat, kaos ora tau ganti. Ya Allah. Kula mbiyen kuliah niku bijine apik, ora mergo pinter, Pak. Mergo gaweane demo. Aku ujian, kelingan aku, mata kuliah ilmu alamiah dasar. Wah, mlebu kelas sandalan. Diusir karo dekane. Waktu itu dekannya Abdullah Fajar, adiknya Menteri Pendidikan Malik Fajar. Diusir. Miftah, keluar. Oke. Kenapa? Karena enggak pakai sepatu, karena pakai sandal katanya. Oke, saya keluar. Saya baca peraturan kuliah. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Akhirnya saya masuk kelas. Dekannya ngamuk. Kamu menghina saya. Kenapa, Pak Dekan? Enggak boleh pakai sandal. Kenapa kamu pakai kresek? Coba dibaca. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Tapi enggak ada larangan pakai kresek. Modiar. Sasak. Dadi pengen kuliah slow-slow wae le, ora usah mikir macam-macam, soal aku metu sangko yayan dadi apa? Gak ada penelitian yang menyatakan seseorang itu pasti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, betul? Sopo sing kono? Kancaku ki lho kuliah teknologi nuklir. Saiki pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Lah mau gawe mercon ngopo tetap kuliah teknologi nuklir? Santri kue pinter, imame traweh. Dor! Gue yo lucu kaget jenis gini cangkeme iki ngopo? Kaget iki ning dodo, Bro. Kaget aku, koyo cangkem ono jantunge. Jangan-jangan kamu kayak pisang. Apa? Punya jantung tapi enggak punya hati. Enggak ada dok perbandingan yang lurus orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Ora ono. Tanggane bojoku geologi. Pertambangan. Kerjane apa? Tukang kuras WC. Nganti montore lo ditulisi silitmu adalah rezekiku. Jijiku. Ila gua kuliah ning kene kuliah-kuliah wae. Wong tua rasa gawe stres anake. Yang bikin stres anak itu kan orang tua toh. Begitu anak rampung kuliah kadang-kadang wong tua ngomong nopo? Kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinterke rampung kuliah kok nganggur. Ki kapan kowe mbales budi karo wong tuamu? Lah anake aku tak jawab, wong tua please deh. Ngapa jenengan jeluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen ora jeluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak aku ya ora ngrasake kepenak kok. Lah iya parah. Asik. Ngono wae. Wong tua kuwi kewajibane nguliahke anak. Dosen kewajibane mulang. Mahasiswa kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Mila kok yang ngono, rampung kuliah rabion dise, orang di pekerjaan rapopo. Takoni marotuamu, kamu berani melamar anak saya modalnya apa? Iman. Mesti takon marotuamu, kok iman? Iya, kata Gus Miftah, sebaik-baiknya harta bagi orang Islam adalah iman. Wow. Agah, wah. Kok marotuamu jawab, aku tak percaya, musrek. Apa jenengan rang mertua aku mblen tak ngonoke ale. Jenengan ngerti ndong. Mertua aku takon, apa hubungane? Ya ora ono. Antong kene jero godhong gedang ra tau dibuka lemu. Ora tau metu lemu. Jajal ora ono ndong setruk, ora ono, Pak. Ndong kok ora ono. Masa kowe kalah karo cecak. Cecak ke rezekine paling angel, Nduk. Cecak ran duwe sayap, rezekine nyamuk duwe sayap. Tapi adile Gusti Allah, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Loh, apa enggak hebat? Masa kamu kalah sama nyamuk sama cecak, Le? Ngono kuwi santriku takon. Abah, apa meneh? Cecakne kok kelone pripun? Matane aku. Langsung saya buat penelitian bagaimana cecak kelon. Setelah saya amati seminggu, ternyata saya baru paham cecak kayak kelone ra tau mlumah. Soale opo? Lah mlumah tiba. Mila kok ana cecak tiba berarti cecak nembe kelon. Gas kelon sama mesti. Kagak elos rerewel. Akhirnya apa? Satu ketika anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Singkat cerita bapaknya tetap kafir. Mati. Kanjeng Nabi diparani Pak karo anaknya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi, ngopo? Bapak kula mati, njo piye? Mbok jenengan layat. Oke. Kanjeng Nabi layat. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, "Mbok bapak kula jenengan syafaati. Mang idoni, diidoni jenazah Abdullah bin Ubay." Jadi kalau Anda sekarang ketemu kiai, Pak Kiai ndongake banyu putih, itu kan biyen wis ana dasare. Ono contone, bahkan Kanjeng Nabi ngidoni. Maka saya pernah tersinggung ketika Mbah Maimun Zubair bekas minumnya gerebutan para santri, ada Ustadz Wahabi mengatakan itu tidak ada dasarnya. Saya waktu itu bilang, "Mbok yo ayo diskusi bareng. Benar enggak bekas minum kiai itu rebutan santri enggak ada dasarnya? Air minum didoakan sama kiai enggak ada dasarnya. Ayo diskusi bareng." Enggak ada jawaban. Saya minta ya teman-teman YouTuber, kalau bikin judul yang baik-baik lah, kamu jangan provokatif. Miliaran uang yang keluar gara-gara pengajian saya di YouTube. Orang-orang YouTuber yang dapat duit, tapi bahasanya Pak provokatif itu. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah. Aku ora mungkin nantang, Bro. Enggak level. Aku mau kondo, mbok yo ayo sekali-kali ngaji bareng sak panggung. Ora usah ngaji sing abot-abot, ngakidatul awam wae, ayo. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullamu kalafin fahake kuatanin humadamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu lutun wa ismailu isaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dul kibli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya Isa wa toha khatimun dahaya alaihi salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Saya cuma ngomong ayo ngaji bareng. Wah kono emosi, aku ditantang karo Miftah. Cangkemmu nono sing nantang sopo, kurang menggawean. Gue wong Gus Nur kok. Wes dongake mawon nggih Gus Nur panjang umur ngoten mawon. Jangan benci dengan siapapun. Mau jarke insyaallah mati dhewe. Ya aku barang maksudnya ya mati dhewe kok. Akhire napa? Anake matur bar didoni. Kanjeng Nabi minta jubahnya dikasih, Pak. Anaknya Abdullah bin Ubay itu mikir, kalau jenazah bapaknya dikasih jubahnya Rasulullah, maka tidak akan ditanya sama munkar nakir. Wow, coba ya Kanjeng Nabi, Bro. Lah jenengan pengen ratakoni munkar nakir gampang, Mbak. Sesuk lak mati kain kafane ijo. Ora bakal takoni, soalnya apa? Dikira lontong. Ora takoni, Mbak, langsung diemplok ta kan. Aku sesuk lak takoni munkar nakir, Miftah, man robuka kula jawab, kula dari bahasa Masari. Rampung. Ya ngapa sih nggawa tiket tak ketua rombongan? Los kok ya aku. Kowe dadi cak Ansor bangga le. Kula dari Bahasim. Ngono. Aku pesen ya omong iki cah kampus intelektual. Aku pesen karo kanca-kanca Ansor Solo 3. Le, saya enggak mau ada ustaz siapapun datang ke Solo 3. Teman-teman Ansor membuat surat keberatan. Kuwi welek gawe dhewe. Nanti framing medianya kita dikira membubarkan. Kalau memang mereka radikal, mereka memang mereka anti Pancasila, dirungokke wae pas pengajian. Kalau sampai mereka pengajian ngomong tidak cocok dengan Pancasila, tidak mau mengakui NKRI, parani kekrek cangkeme. Tapi baru gagah. Betul. Kalau ada istilah pelarangan pengajian dari teman-teman Banser Ansor jenenge dhewe welek. Kita harus paham kita itu kalah di framing media. Sebenarnya kita tidak membubarkan, tapi munculnya di media membubarkan. Mila ana pengajian ngono ki rungokno wae. Rungokno wae berbesar hati, dirungokke. Kalau sampai dia berani menghina NU, tidak cocok dengan Pancasila, berani mengosak-ngasih NKRI, mau parani, karepmu apa? Kuwi baru gagah, Bro. Kalau kemudian dilarang macam-macam, nama kita jelek. Dan saya meyakini, insya Allah tidak ada Banser dan Ansor yang membubarkan pengajian. Amin. Gitu. Akhirnya apa? Bocah iki kurang ajar meneh. Kanjeng Nabi, kula nyuwun sepindah melih, apa? Mbok bapak kula jenengan salatke jenazah. Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Kanjeng Nabi sudah berdiri. Umar datang. Bro, ini wong kafir loh. Kanjeng Nabi ngomong, meneng Umar, cerewet. Selama tidak ada larangan dari Allah, akan aku lakukan. Sesaat sebelum Rasulullah sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Asbabun nuzule kuwile. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan. Lah gobloke wong saiki sing ra duwe guru, ayat ini dijadikan dalil untuk menjustifikasi menolak tahlilan. Ora maca asbabun nuzule, kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Wong ayat nolatke wong kafir ra oleh kok dadi nolak tahlilan iki lho ya lucu toh. Saya ditanya, Gus Miftah bisa mau membuktikan orang mati itu mengharapkan doanya orang hidup? Oh no, milom bien wali songo gawe lagu judule turi turi. Bisa ora. Malah dolanan HP wae. HP-ne cross sing gajah. Wis sanggo musik weh. Maklum bayarannya ora jelas. Diam lopi dulu belas aku yo hoko amplopi yo tompo amplopi lapor ke Kapolres melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni Gus isini didek lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis dilapor ke rektornya meneng yo maklum 44 cacat mental. Gila dan ya. Aku apa loh kayak ini polisi ya. Turi, turi putih di tandur. Turi, di tandur. Neng kebun aku. Hono jleret tiba nyemplung boi roh. Pindah meleh turi turi putih ditandur ning kebon aku turi hono jleret tiba nyemplung bo ira kembangi opo bo Mbokira kembangi apa? Sesolak kowe rabi tanya nyekke. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar direng bedel. Ana cleret tiba jondil aku kakek cekelan kene. Cekelan kene. Masa ya sotel. Aku ki kok malah ngomong pentil ki lho. Lah. Ngajak ngomong pentil. Yo, ada nih yo. Lah pengajian aja ngomong. Aku ora ngomong ya malah kowe ngomong. Kan aku jadi malu. Aku kuwi lagu apa iso Kang Jelo lagu apa? Aku apa iso cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Sampah. Teku iki aja nggo dolanan. Mergo teku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Kuwi codot rungokno. Pacaran tok. Turi-turi putih. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Sunah. Dadi lek awakmu esuk mati njeluk kain kapan rupane pink ora apa-apa. Buka malaikat, "Wow, Kim Chilman." Awakmu ki ora usah sepaneng tak kandhani. Allah wae esuk diajak guyon apa meneh malaikat. Allah niku nate ngendikan karo Nabi Musa. Allah niku seneng banget karo waline jenenge Bareh. Takoni karo Musa, "Lah napa to Gusti kok jenengan seneng banget karo Bareh niku?" "Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat." Karena dia Bareh sehari semalam membuat saya tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah iki iso diajak guyon, Bro. Nabi Musa umate ra udan njaluk donga ning Bareh. Bareh ndelone apa? "Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak manut kali panjenengan? Kok ora gelem mudhun teng umate Nabi Musa?" Dancuk ra dongane. Loh. Apa udan iku mun mboten manut kali jenengan? Oh, tempat kok siarkan to. Sing dalu kiai. Masyaallah. Kula ngaji sak gon-gon sing awal, wah kimcil kosimau. Seneng ke tadi Pak Fauzi arkan. Tadi Gusti Allah ki iso diajak guyon, Bro, santai wae. Kowe ngono njaluk bojo rasa sepaneng. Ya Allah. Jika vokalis sebelah kanan itu jodohku. Jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila tidak mau, yang gemuk juga enggak apa-apa ya Allah. Kowe kira lemu, Nduk. Mong sawak weteng kabeh. Los la rebel. Wis lemu digarap bae. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuyen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih ditandur niku artine dikubur kebon agung kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuwi kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji kuwi jenenge tenger kuburan kae patoke loro berarti tenger tenger. Jadi wong mati gak denger tengah. Loh, pentinge duwe guru ki lak ning kene. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Protes aku. Apa ana dalile wong mati ki denger-denger? Kowe ora percaya meneh. Jajal lo. Ana dalile. Napa? Al-mayyitu fi qabrikal ghariq al-mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abihi au min akhi au min sadiqin lahu wa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Dadi kowe iki melu amale wong ahlus sunnah, ora usah kakean takon iki ana dalile apa ora, mesti ana dalile. Aku sengit ngaji ning Solo takoni, ngopo wong NU kok maca tahlil ndase diubah-ubah ke? Kurang ajar to kowe. Ya saya akui wong NU ki lek maca tahlil ndase diubah-ubah ke. Kan macam-macam bentuke. Ana sing mantuk-mantuk tok. Afdalu dzikri fa lam anau. La la i la la la i ma. Sing miring ya ana. Afdalu dzikri fa lam anau. La la i ma. La la i ma. Sing kaya entung ya ana di lor iki to. Afdalu dzikri fa lam anau. La la i la la la i ma. La la i ma. Ana. Sing cuwepet ya ana, Bro. Afdalu dzikri fa lam anau. La la i ma. La la i ma.